الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة ورحمكم الله, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang definisi syirik dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i. Maka pada kajian malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan sebuah faedah bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua dan masing-masing memiliki definisi, arti dan hukum tersendiri. Macam syirik yang pertama yaitu syirkun akbar, syirik yang apa itu syirik yang besar? Yakunu fi thalath asya'. Syirik yang agung, syirik yang besar ini terdiri atau terbagi menjadi tiga macam. Syirik besar itu menjadi tiga jenis atau tiga hal atau tiga macam. Macam yang pertama dari syirkun akbar, an yaj'ala al-insanu lillahi niddan fil ibadah. Jadi macam yang pertama dari syirik yang besar, manusia yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sekutu di dalam perkara ibadah. Dia sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Apa itu contohnya? Bi an yatadharra ila ghairihi. Seorang hamba yang menundukkan hati, yang merendahkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam peribadatan. Kepada selain Allah bisa jadi dia beribadah kepada malaikat, dia beribadah kepada matahari, dia beribadah kepada bulan, atau dia beribadah kepada para wali yang mereka anggap keramat. Dengan berbagai macam ibadah tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia salat kepada kuburan-kuburan, atau istighatha, meminta permohonan ketika mereka mendapatkan kesengsaraan, musibah ataupun bencana kepada umat manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau berdoa kepada mayit untuk memberikan jalan keluar kepada kesulitan dan kesulitan di dalam kehidupan mereka, atau berdoa kepada para alim, para ulama, tuan guru, untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka cari. Yang mana ini semua merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka minta kepada selainnya. Maka ini merupakan syirkun fil ibadah. Ini merupakan kesyirikan di dalam perkara ibadah. Karena dia menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini macam yang pertama dari syirik yang besar. Setiap macam kita akan sebutkan satu dalilnya untuk mempersingkat waktu. Dalil dari macam yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Yang diberikan wahyu kepadaku perbedaan. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Bukan banyak. Tuhan kalian tunggal esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, yang menginginkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falya'mal amalan saliha, hendaknya dia berbuat dengan amalan yang baik. Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kepada siapapun. Maka pada ayat ini larangan dalam Al-Quran. Agar kita tidak berbuat kesyirikan di dalam berbagai macam peribadatan. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua dari syirik yang besar. An yaj'al al-insana lillahi niddan fi asma'illahi wa sifatihi. Manusia yang menjadikan sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini macam yang kedua. Apa itu seorang manusia yang berbuat syirik di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat? Bagaimana bentuk kesyirikan yang kedua ini? Dia memberi nama kepada satu makhluk, kepada manusia atau kepada anaknya dengan nama-nama yang khusus punya Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan sifat dari sifat Allah. Oke, ini hukumnya haram. Dan ini hukumnya syirik. Memberikan nama anak kita dengan istilah Allah. Atau memberikan nama kepada anak kita dengan Ar-Rahman. Nah, ini merupakan kesyirikan. Dalil macam yang kedua ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala lah nama-nama yang baik. فَدْعُوهُ بِهَا, berdo'alah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Berdo'alah kalian dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Wadud. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita meminta. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah dengan memberikan nama-nama tersebut kepada selain Allah. Ini macam yang kedua dari syirik yang besar. Macam yang ketiga, yang terakhir, an yaj'alallah niddan fit tasyri', menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, padanan-padanan di dalam perkara syariat. Apa maksudnya? bi an yattakhid musyarri'an lahu siwallah, dia menjadikan pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan pembuat-pembuat hukum di dalam undang-undang selain hukumnya Allah. Dia ridha dengan hukum tersebut. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Terlebih lagi di dalam perselisihan, permusuhan, pertengkaran, kriminalitas. Mereka meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 31 mengenai kaum Yahud wa Nasara. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Yahud dan Nasara tersebut mereka menjadikan para ulama, orang-orang alim, para pendeta-pendeta mereka menjadi tuhan-tuhan. Mereka mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula mereka menjadikan Tuhan Isa anaknya Maryam. Dan di sini kaum Yahud dan kaum Nasara mereka menghalalkan apa yang pendeta-pendeta tersebut halalkan. Dan mereka mengharamkan apa-apa yang pendeta-pendeta tersebut haramkan. Sehingga mereka mengikuti aturan umat manusia, adat manusia yang menyelisihi dari undang-undang dan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan. Maka ikhwani afidhakumullah, tiga macam jenis ini merupakan syirik yang besar. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan di dalam ibadah. Yang pertama, tandingan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik. Kedua, dijadikan tandingan di dalam perundang-undangan dan aturan. Maka yang terjerumus ke dalam syirik yang besar, bagaimana hukumnya dan apa konsekuensinya? Enam hal. Hukum bagi umat manusia yang terjatuh kepada syirik yang besar, hukumnya ada enam. Yang pertama, yartad mu'taqiduhu wa fa'iluhu an millatil Islam. Yang meyakini, yang berbuat dengan syirik yang besar, dihukumi murtad. Keluar dari bingkai keislaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia kafir, konsekuensinya, fala yusalla alaihi idamat. Kalau meninggal, enggak disolati. Ini hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga, fala yudfan fi maqabiril muslimin, tidak dikubur di tanah-tanah dan penguburan kaum muslimin. Tak boleh disamakan dengan mereka. Kemudian yang keempat, fala tu'kal dzabihatuhu, sembelihannya enggak boleh dimakan. Sembelihan mereka dari hewan-hewan ternak tidak boleh diterima dan tidak boleh dikonsumsi. Karena dihukumi kafir. Kemudian yang kelima, wala yurath maluhu, yang sudah terjatuh kepada syirik yang besar, tidak diwariskan hartanya. anak tidak mendapatkan warisan dari bapak yang musyrik tadi, yang terjerumus ke dalam syirik yang besar. Dan begitu pula ayah tidak mendapatkan warisan dari anaknya. Sehingga hartanya diberikan kepada Baitul Malil Muslimin. Dikembalikan kepada rumah pembendaharaan harta kaum muslimin apabila ada pada negara tersebut. Ini konsekuensi yang kelima. Konsekuensi yang terakhir bagi yang terjerumus ke dalam syirik yang besar, yustadab, diminta untuk bertaubat. Fa in taba qubilat taubatuhu. Kalau dia bertaubat, diterima taubatnya. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang baik, sesuai dengan syarat-syaratnya, maka taubatnya diterima. Wa illa yuhkam biwujubi qatlihi. Kalau dia tidak mau bertaubat, dihukumi wajib untuk dibunuh. Karena dia murtad. Dan tentunya, yang mengeksekusi perkara-perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah dari kalangan kaum muslimin, tidak diberikan kepada rakyat. Yang mengeksekusi, yang menjalankan perkara-perkara ini adalah pemerintah kaum muslimin. Apabila terdapat pada negeri tersebut hukum-hukum Islam. Ini syirik yang pertama. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pada kitab ini, beliau menegaskan, wa'a'zam manaha anhu asyirk. Perkara yang paling besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih keras larangannya. Melainkan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hukumannya berat. Ini macam yang pertama. Macam syirik yang kedua, yaitu syirkun asghar. Syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Kullu ma naha anhu syar. Segala yang dilarang oleh syariat. Kalau syirik besar, ada tiga macam. Kalau syirik kecil, apa definisinya? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Mimma dhari'atun ila syirkil akbar. Yang mana itu merupakan sarana atau media yang akan menjerumuskan seorang muslim kepada syirik yang besar. Jadi sarananya, jembatannya, alatnya, ini merupakan syirik yang kecil. Kalau terus dilakukan akan terjerumus ke dalam syirik yang besar. Dan ini merupakan wasilah, jalan. Merupakan jembatan. Kalau dilakukan dia akan terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Waja'an nusus tasmiyatuhu syirkan. Dan telah datang nas-nas, dalil-dalil yang menyebutkan amalan tersebut adalah syirik. Jadi disebutkan di dalam dalil perbuatan ini adalah syirik. Dan dilarang, akan tetapi amalan ini merupakan sarana, bukan tujuan. Amalan ini merupakan sarana, kalau dilakukan terjerumus ke dalam syirik besar, maka sarana ini dihukumi syirik kecil. Contohnya kita ambil dua saja untuk memudahkan. Yang pertama, al-halif li ghairillah, bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah tapi dengan menggunakan nama selain Allah. Dan ini merupakan wasilah. Ini merupakan jalan yang akan mengantarkan hamba tersebut kepada syirik yang besar. Contohnya dia mengatakan, wa al-idrus, demi al-idrus. wa al-Ka'bah, demi Ka'bah dia bersumpah. Tapi menggunakan nama makhluk. Tidak menggunakan nama Allah. Tidak menggunakan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, ini enggak ada masalah. Tapi dia mengatakan demi Ka'bah, Ka'bah makhluk, enggak boleh. Atau mengatakan wa ibn Alwan, bersumpah. Dengan menyebut nama-nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan sarana yang akan menjerumuskan dia kepada syirik yang besar. Kenapa ini merupakan sarana? Karena ketika dia menyebutkan nama makhluk tersebut, ada sedikit penghormatan yang lebih. Ada sedikit pengagungan. Dan pengagungan ini kalau terus-menerus dilakukan, bisa jadi kelak akan beribadah kepada makhluk tersebut. Dan ini merupakan jembatan. Nah, yang akan menjatuhkan dirinya kepada syirik di dalam perkara ibadah. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang kita untuk bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Dari sahabat Abdullah Ibn Umar. Bahwasanya Nabi SAW pernah bertemu dengan Umar Ibn Al-Khattab yang bersumpah dengan menggunakan nama bapaknya. Umar mengatakan, wah Khattab, demi Khattab, demi bapakku. Tidak menggunakan nama Allah. Tapi menggunakan nama ayahnya. Ada sedikit pengagungan. Maka Nabi SAW ketika mendengar Umar bersumpah dengan menggunakan nama bapaknya, tidak dibiarkan begitu saja, ditegur. Nabi SAW bersabda, ala inna allaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapakmu. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, sabda hendaknya dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dia diam mulutnya. Dia menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dia diam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Larangan bagi Umar untuk bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya. Nabi alaihissalatu wassalam mengkategorikan orang yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah adalah syirik. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar dan dengan riwayat yang sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sini menggunakan lafaz syirik. Tapi ini merupakan sarana, alat, media, jalan yang mengantarkan kepada syirik yang besar. Sehingga sarana ini dihukumi syirik yang kecil. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ar-riya al-yasir. Yang kedua adalah riya. Riya tapi yang ringan. Di dalam perkara ibadah. Baik dari perkataan maupun perbuatan. Dia beribadah tujuannya untuk dilihat umat manusia. Di dalam perbuatan. Contohnya orang yang sholat. Dia panjangkan sholatnya. Dia lamakan sholatnya. agar supaya umat manusia memuji dirinya. Orang itu ahli ibadah. Orang itu ahli sholat. Kalau sholat khusyuk. Di dalam perkataan contohnya dia angkat suara ketika membaca Al-Quran. Dia lagukan, dia perindah suaranya. Atau dia mengeraskan suara di dalam berzikir. Tujuannya apa? Agar umat manusia mendengar dan memuji orang tersebut. Dikatakan bahwasanya anak ini qari. Anak ini punya tajwid. Anak ini ahli berzikir. Maka riya yang ringan ini dihukumi syirik. Asghar. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Mahmud ibn Labid. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takuti di antara umatku, yang paling aku takuti di antara kalian terjerumus ke dalam syirik yang saghir. Syirik yang kecil. Ditanya oleh para sahabat, apa itu syirik yang kecil, wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ar-riya. Dia menjalankan ibadah tujuannya supaya dilihat umat manusia. Maka yang beribadah dengan unsur riya terjerumus ke dalam syirik yang kecil. Kecuali ikhwani afidhakumullah, apabila seorang hamba dia mengerjakan ibadah dengan tujuan dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia minta supaya dilihat manusia. Ini adalah syirik kecil. Akan tetapi apabila pada setiap ibadahnya dia tidak menjalankan apapun ibadah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya dipandang umat manusia, mendapatkan pujian dari mereka pada setiap ibadah, maka ini merupakan syirik yang besar. Karena kalau tidak ada umat manusia, dia tidak sholat. Berarti kalau tidak ada umat manusia, dia tidak berpuasa. Berarti kalau tidak ada umat manusia, dia tidak berzikir. Berarti kalau tidak ada manusia, dia tidak membaca Al-Quran. Dan ini merupakan perbuatan kaum munafikin. Tidak mungkin akan keluar dari kaum mukminin. Ini pasti perbuatan kaum munafikin yang mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam mereka, innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafikin mereka berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mengerjakan salat, bangkit dalam keadaan bermalas-malasan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena mereka tujuannya beramal dan berbuat ibadah supaya dilihat oleh para sahabat. Kalau enggak ada sahabat, mereka meninggalkan ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka di akhir ayat. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin di dalam api neraka yang paling dekat. Walan tajida lahum nasira. Dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan bagi mereka. Maka yang dimaksud dengan riya di sini, yang dia kerjakan kepada Allah, kemudian dia meminta pujian dari umat manusia. Ini syirik kecil. Akan tetapi apabila pada setiap ibadah dia tidak mau kecuali riya, maka ini merupakan syirik yang besar. Dan ini perlu untuk difahami. Kemudian ikhwani afidhakumullah, macam syirik yang kedua ini, syirik yang kecil, apa hukumannya? Apa konsekuensinya bagi umat manusia yang terjerumus kepada amalan-amalan tersebut yang telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya amalan ini adalah syirik yang kecil? Apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Juga ada 6 hal. Yang pertama, la yakhruj minal millah. Konsekuensi yang pertama, dia tidak keluar dari bingkai Islam, tetap dihukumi seorang muslim karena syirik kecil. Akan tetapi akbarul kabair, yang dia lakukan merupakan dosa besar yang paling besar. Setelah syirik akbar, yang dia lakukan merupakan dosa besar yang paling besar setelah syirik akbar. Jadi harus berhati-hati. Oleh sebab itu sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, la an ahlifa billahi kadiban, seandainya aku bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan aku dusta, wallahi barangku ini baru. Tapi dia menggunakan nama Allah, tapi dia berdusta. Dan ini maksiat. Dan ini dosa. Kata Ibnu Mas'ud, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an yahlifa bi ghairihi sadiqa, daripada dia bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala dan dia jujur. Dia berkata jujur tapi bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, wa Abdul Qadir Jailani, demi Abdul Qadir Jailani, atau wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan dia perkataannya benar, itu kata Ibnu Mas'ud, lebih besar dosanya daripada orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan dia jujur. Karena yang bersumpah, afwan, yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan dia berdusta. Karena bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan dia berdusta adalah maksiat. Akan tetapi bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah dan dia jujur adalah syirik. Dan syirik lebih dahsyat daripada maksiat. Oleh sebab itu konsekuensi yang pertama, dia tidak keluar dari bingkai keislaman. Akan tetapi di atas peringatan yang berat. Kemudian hukum yang kedua, karena dihukumi sebagai seorang muslim, yarithuhu ahluhu, yang terjerumus ke dalam kesyirikan kecil masih mendapatkan warisan. Bapak mewarisi dari anak, anak mewarisi dari bapaknya karena sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, wa yusalla alaihi idza mat, kalau dia mati maka disalati, wajib jenazahnya disalati. Kemudian yang keempat, wa yudfan fi maqabiril muslimin, yang terjerumus ke dalam syirik kecil dikubur di petanahan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, tu'kal dhabihatuhu, sembelihannya diterima, dimakan, diambil. Dan yang keenam, wa la yakhlud fin nar in adkhalaha, kalau dia di akhirat masuk ke dalam api neraka tidak kekal di dalamnya. Sebagaimana pelaku kemaksiatan secara umum, walaupun memang dosanya lebih berat daripada yang lain setelah syirik yang besar. Nah, ini merupakan perbedaan dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Dan kita telah menjelaskan macam-macam dari dua jenis kesyirikan tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan na'am faedah-faedah yang dapat kita ambil dari perkataannya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali An-Najdi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Usul Al-Thalathah pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.